Mitra Bisnis, Kompas menulis, menurut data Ombudsman dalam 4 tahun terakhir, lembaga yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat soal pelayanannya adalah instansi pemerintahan daerah, kedua Polri, dan ketiga kantor kementerian. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan. Pak Ridwan, apa komentar Anda soal ini? Saya kira ya memang mungkin di beberapa daerah juga masih terjadi ya. Soalnya kadang-kadang kalau kita mau sesuatu tuh misalnya bayar PBB aja kadang-kadang susah. Kita punya pengalaman bayar PBB, kita mengisi surat PBB-nya aja bisa terlambat-terlambat sampai hari ini belum keluar juga. Dan itu prosedurnya panjang, menekannya susah. Padahal kita mau bayar, itu bayar pajak ya. Nah, apalagi kalau kita meminta sesuatu. Sekarang ini kan juga ada KPK lagi kan. KPK jadi serba salah gitu. Kita ngasih takut, nggak selesai-selesai. Nah, saya kira ini yang harus diperhatikan. Kalau DKI sekarang agak beningan lah. Pada Jokowi sama Ahok kan agak kenceng tuh. Jadi ya bawahannya juga mulai takut. Tapi saya kira ini harus juga dijadikan di daerah-daerah lain ya harus seperti ini. Kalau enggak, investasi kita kan kadang-kadang terhambat dari perizinan dan lain-lain. Aturan-aturan yang masih abu-abu, saya kira itu juga jadi masalah utama. Sebab masalah abu-abu itu yang akan kemudian di kemudian hari akan menjadi sumber-sumber pemerasan. Dulu juga pernah ingat ada peraturan tentang tanah-tanah terlantar lah contohnya. Nah, pada waktu kita mau protes di lewat asosiasi, di lewat TREI, dikatakan bahwa ini bukan untuk real estate, ini untuk perkebunan. Tapi kenyataannya sekarang kan real estate mulai diungkit-ungkit. Wah, ini di tanah terlantar ya, untuk negara. Nah, itu kan juga saya kira ada hal-hal yang sulit bagi kita untuk menerimanya. Peraturan-peraturan baru juga banyak, misalnya undang-undang soal rumah susun, soal yang undang-undang nomor 20 itu. Nah, yang jadi masalahnya apa? Petunjuk pelaksananya kan harus jelas. Kalau enggak, kan jadi masalah juga di situ. Tapi sampai sekarang, petunjuk pelaksananya tidak pernah keluar. Sebab undang-undangnya sendiri mengandung kekurangan-kekurangan yang banyak. Saya kira gini, jadi mungkin orang-orang yang bikin itu tidak ngerti detail ya. Nah, detail-detail ini mereka tidak tahu, tapi mereka dituntut cepat-cepat. Apalagi kadang-kadang itu kan kita, oh ini mau pemilu, ini mau ini, ada butuh apa namanya, secara politis itu harus keluar. Jadi itu yang bikin repot kadang-kadang. Saya kira sebelum keluar, mestinya semua stakeholder dipanggil dong, diajak berunding dan lain-lain. Nah ini kan, hampir tidak diajak berunding, tahu-tahu keluar gitu kan peraturan-peraturan itu. Ternyata waktu mau diterapkan di lapangan berbeda sekali itu kondisinya. Apakah mungkin lantaran anggarannya masih belum terbagi dengan jelas, Pak? Saya kira bukan anggaran lah, uangnya banyak, cuman uangnya nggak tahu kemana. Itu kan menurut saya uang sidang segala macam kan itu pasti ada. Masalahnya kan memang tidak ahli atau tidak mau belajar lagi di situ, sehingga hasilnya ya kurang memadai, gitu-gitu aja saya kira. Lalu bagaimana membangun kembali image dan public trust terhadap lembaga-lembaga ini, Pak? Cobalah sistem apa namanya pembuatan peraturan itu lebih transparan. Coba semua stakeholder-nya dipanggil, didengar. Sekarang ini kan kalau kita dipanggil pun hanya sebatas supaya di daftar hadir itu ada nama kita lah. Oh, ini sudah dibicarakan. Pendapatnya itu nomor dua, nggak penting buat dia. Yang penting daftar hadir supaya pada waktu tersebut, oh ini kan belum di sosialisasikan ada daftar hadir gitu. Padahal di daftar hadir kita sudah tahu kita menentang. Demikian Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan. Saya Wendy Lim.